Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani di wilayah Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama sebuah kitab yang bernama Riyadus Salihin, yang ditulis oleh seorang imam yang besar, ulama besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas babut taubah, bab tentang taubat, di mana telah kita pelajari bersama taubat itu adalah satu perkara yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, baik di awal perjalanannya ataupun di tengah perjalanan ataupun di akhir perjalanan. Ketika seorang hamba berusaha untuk melakukan perbaikan diri setelah tadinya dia melenceng dari jalan Allah, kemudian dia akan meluruskan jalannya lagi, maka saat itulah dia mengawali perjalanannya dengan taubat. Kemudian dia pun mulai berjalan menuju Allah di dalam keistiqomahan. Tapi namanya seseorang, dan seorang itu adalah anak keturunan Adam, di tengah-tengah perjalanan terkadang dia tersandung, terkadang tergelincir, terkadang jatuh, terkadang terpelanting, terkadang kepleset, terkadang kebentur, kepaduk, dan yang lain segalanya. Ya. Maka saat itulah dia butuh bangkit lagi. Dengan cara apa? Dengan cara taubat. Terus itu di tengah perjalanan. Kemudian terus berjalan, berjalan, berjalan, sampai saatnya dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di akhir perjalanan itu dia harus mengkonsentrasikan dirinya sepenuh hatinya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyisakan satu dosa dan dosa itu belum kita taubati. Dan ini adalah sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, ini adalah persiapan yang apa sifatnya? Wajib. Ya, persiapan yang sifatnya wajib itu adalah seorang harus bertaubat dari segala macam dosa. Kalau belum bertaubat dari segala macam dosa, masih ada dosa sing digemboli, masih ada dosa sing dieman-eman, masih ada dosa yang diangen-angen, dan dia berangan-angan masih bisa melakukannya kalau masih ada sumur di ladang dan umur yang panjang, masih ada diangan-angan. Maka itu berarti belum siap untuk menghadapi kematian. Maka orang yang akan menghadapi kematian harus betul-betul bertaubat dari segala macam dosa. Inilah taubat yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan yang lalu, kita masih dalam pembahasan surat At-Tahrim ayat berapa? 8. Ayat ini atau surat At-Tahrim ayat 8 ini kita bahas karena Al-Imam An-Nawawi seperti kebiasaan beliau dalam setiap bab pasti diawali dengan qala Allah, setelah itu dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam setiap bab itu begitu. Apa saja firman Allah yang berkaitan dengan bab yang sedang dibahas. Kemudian apa saja sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab yang sedang dibahas. Dan beliau berusaha semaksimal mungkin mencari hadis-hadis yang sahih untuk dicantumkan di dalam kitabnya. Walaupun namanya juga usaha seorang ulama, tidak terlepas dari kesalahan penilaian sebuah hadis. Terkadang dianggap hadis itu hasan ataupun sahih, atau paling tidak hasan oleh Al-Imam An-Nawawi, ternyata hadis itu adalah hadis yang dhaif. Namanya juga karya manusia, tidak ada yang sempurna. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin mencari hadis-hadis yang sahih, tapi kadang terluput. Dan ini bukan aib bagi Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau sudah mendapatkan pahala dari ijtihad beliau. Sidang pengajian malam Rabu ya, di Masjid Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah surat At-Tahrim ayat 8. Yang berbunyi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Kemarin kita bahas. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan apa? Panggilan yang disukai oleh para hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kita dipesani oleh sahabat yang mulia. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Bahwa apabila kita mendengar Allah berfirman, ini pesan beliau. Apabila kalian, kita mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik. Karena biasanya setelah itu ada perintah yang diperintahkan atau larangan yang dilarangkan. Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'i ilaihi sam'aka. Apabila engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pusatkan pendengaranmu baik-baik. Fa innahu amrun ya'muru bih aw nahyun naha anhu. Karena setelah itu terkadang, setelah itu pasti ada perintah yang diperintahkan oleh Allah atau larangan yang dilarangkan. Itu pasti. Kemudian, ini pesan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada satu faedah yang kemarin kita pelajari bersama. bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang disukai oleh hambanya, di sini ada adab. Adabnya apa? Kalau kita memanggil saudara kita sesama muslim, atau siapa saja, hendaklah dipanggil dengan panggilan yang apa? Yang disukai, yang baik. Oleh sebab itu dipesankan oleh Umar bin Khattab. Apa kemarin pesannya? Ada tiga hal yang akan semakin menambah apa? Persaudaraan. Kuatnya kasih sayang. Yang pertama apa ya kemarin ya? Apabila dalam majlis, berlonggar-longgarlah. Maksudnya berlonggar-longgar itu bukan nyebar. Ya. Yang satu duduk sini, satunya di pinggir alun-alun gitu, enggak. Berlonggar-longgarlah itu artinya kalau kita sedang duduk, kemudian ada orang akan apa? Masuk. Jangan kemudian pasang wis kebek. Jangan begitu. Ya. Maka lunakkan apa? Pundak-pundak kita, kaki kita apa? Kita sempitkan dikit, ya, geser sedikit supaya saudara kita bisa apa? Duduk. Wih, itu saudara kita perlakukan kayak gitu, seneng banget nih. Ya, seneng banget. Itu maka akan terasa persaudaraan semakin tambah apa? Erat. Yang kedua, salam. Uluk salam dan menjawabnya. Ini yang hampir hilang dari kalangan muslimin. Padahal ringan ya. Assalamualaikum. Bukan hanya uluk salam saja yang hilang, menjawabnya pun kadang hilang. Assalamualaikum. Nggih. Disalami malah nggih gitu. Jadi mari kita hidupkan. Itu kalau kita ucapkan salam kayak ada magnet. Apalagi yang disalamin jawab. Kayak tek gitu, langsung gitu. Terasa apa? Persaudaraan kita semakin erat. Ini yang kedua. Yang ketiga, panggillah saudaramu dengan panggilan yang dia sukai. Ya, jangan dipanggil dengan panggilan yang menjelek-jelekan dia atau julukan yang dia tidak sukai. Dan yang lain-lain. Ya. Ini tentang masalah ya ayyuhalladzina amanu. Sebetulnya satu lagi faedah dari panggilan ini. Ya, yaitu bahwa ketika seorang itu dipanggil atau ketika ada sebuah panggilan, kira-kira yang nengok itu siapa? Siapa yang dipanggil? Yang rumongso punya nama tadi. Ya kan? Yang nengok adalah orang yang merasa dipanggil. Saya berjalan, misalnya ya, ada Pak Zaid, ada Pak Usamah, ada Pak Ukasyah, ada Pak Anjasah, ada Pak Abdullah, ada Pak Bilal, misal ini, berjalan. Kemudian dipanggil, Pak Zaid, kira-kira yang nengok itu siapa? Ya mungkin kabeh nengok, penasaran gitu kan. Tapi kan yang merasa berkepentingan adalah Pak Zaid. Karena panggilannya Zaid. Ini maksud saya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, yang akan pasang telinga dan nengok dan manut dengan panggilan Allah adalah orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman. Artinya apa? Artinya hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil faedah. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengambil faedah dari kalamullah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil faedah dari kitabullah. bisa mengambil faedah untuk meningkatkan keimanan dia. Mungkin ada orang yang tidak bertakwa bisa ngambil faedah dari kitabullah, tapi tujuannya menghancurkan. Di sini ada orang beriman, di sini ada orang tidak beriman. Orang yang beriman mendengar kitabullah, dia ambil faedah untuk meningkatkan keimanannya. Di sini orang tidak beriman, dia dengar kitabullah, dia ambil faedah untuk merusak keimanan dia dan merusak keimanan orang lain. Makanya orang-orang yang beriman ketika mendengar kitabullah, fazadathum hadihi imana. Imannya naik. Ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, sebaliknya. Wallahu ta'ala a'alam bisawab. Ini yang bisa ngambil faedah dari ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Ini bukan hanya sekedar faham, tapi bagaimana dia nanti berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian Allah berfirman, tubu ilallah. Faedah yang selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala di sini memerintahkan apa? Bertaubatlah kalian kepada Allah. Kalau jenis kata, berarti kata ini adalah kata benda ataukah kata petunjuk atau kata ganti. Bertaubatlah kalian kepada Allah, itu berarti kata apa ya? Benda, tunjuk, atau kata apa? Kalimatnya ya, kalimatnya itu kalimat apa? Berita ataukah kalimat apa ya namanya? Perintah. Ya. Kalimatnya adalah kalimat perintah. Dalam bahasa Arab dan dalam kaidah dikatakan bahwasanya perintah menunjukkan hal itu adalah wajib. Berarti kesimpulannya taubat itu hukumnya apa? Wajib. Taubat itu hukumnya wajib. Kalau orang tidak bertaubat, dosa. Makanya, saya katakan, saya ulangi. Kalau orang tidak bertaubat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau orang tidak bertaubat, dia berdosa. Makanya, kalau ada orang, ini disampaikan oleh ulama ini, kata-kata yang akan saya terjemahkan ini. Kalau ada orang, dia melakukan sebuah dosa. Kemudian lama dia tidak bertaubat. Lama tidak tobat. Seheman-eman. Tobatnya teseh nama? Eman-eman. Rumongso teseh nama? Kuat. Kulah tobat anggerus tuyuk. Tuyuk. Nanti tobat kalau sudah apa? Tua. Tunggu masanya. Dia menunda taubatnya. Sampai menunggu masa tua. Atau umurnya sudah tidak seberapa. Tenaganya gak ada. Barulah dia bertaubat. Apabila ada orang melakukan dosa, kemudian dia menunda taubatnya. Kemudian dia bertaubat. Berdosa. Masa remaja, dewasa, tua, di masa umur 60 tahun baru taubat. Maka kata para ulama, ada orang berdosa, menunda taubatnya. Kemudian dia bertaubat dari dosa itu. Maka kata para ulama, orang ini butuh taubat sekali lagi. Duh, taubatnya berapa? Dua kali. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena dia menunda taubat. Jadi dia harus bertaubat dari dosa yang dilakukan. Dan bertaubat lagi karena dia sudah menunda taubat. Ini menunjukkan bahwasanya menunda taubat itu apa? Dosa. Padahal betapa sering kita enggak sadar. Bahwa menunda taubat itu adalah apa? Dosa. Lah Ustaz, didik-didik taubat izin. Lalu yang izin-izin ini maning angger ora gelem taubat. Sedikit-sedikit taubat malu Ustaz. Lebih memalukan lagi kalau tidak mau bertaubat, wong disaksikan oleh Allah. Kok malah nekat, kan lebih memalukan. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti saya terangkan kemarin beberapa waktu yang lalu, Allah itu senantiasa membuka kesempatan untuk taubat. Dan Allah tidak pernah bosan. Innallaha la yamal. Allah itu enggak pernah bosan. Hatta tamallu antum, jenengan sendiri yang bosan. Jadi Allah enggak pernah bosan untuk menerima taubat kita. Baru siang hari kita bertaubat, berbuat dosa, langsung bertaubat, Allah beri kesempatan. Entah saat itu ataupun di malam hari. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musian nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musian lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, membuka pintu taubatnya lebar-lebar, membuka tangannya lebar-lebar di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membuka tangannya lebar-lebar di siang hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di malam hari. Gak pernah bosan. Makanya sudah, kalau dosa ya gimana lagi, segera bertaubat. Bagaimana cara taubat yang baik nanti insya Allah akan kita terangkan. Walaupun mungkin ya kita gak merencanakan, namanya taubat itu gak merencanakan untuk ngulangi lagi. Walaupun nanti mungkin terjerumus lagi, yang penting sekarang taubat dulu, bertekad untuk tidak ngulangi lagi. Itu namanya tidak memalukan. Nah Allah senang justru menerima taubatnya hambanya. Jadi masya Allah, sedikit-sedikit taubat, gawe dosa maning, taubat maning, buat dosa, Allah senang menerima taubat hambanya. Daripada seorang hamba yang senantiasa berbuat dosa dan tidak pernah mau bertaubat. Bukan berarti kalau gitu tak gawe dosa, itu namanya gak taubat. Karena ada rencana untuk bikin dosa lagi. Namanya taubat itu gak ada rencana untuk berbuat dosa lagi. Tapi ketika terjerumus ke dalam dosa lagi, segera bertaubat lagi. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti kita ini, kalau begitu saya biar Allah seneng tak bikin dosa taubat, bikin dosa taubat. Itu namanya bukan taubat. Karena sudah ada rencana untuk bikin dosa. Namanya orang yang taubat, bertekad, dan tidak berencana untuk bikin dosa. Itu namanya orang yang taubat. Tubu ilallah. Bertaubatlah. Wajib bagi kita untuk bertaubat. Kalau menunda taubat berarti apa? Dosa. Bahkan kata ulama tadi, orang yang menunda taubatnya, dia butuh apa? Taubat berapa kali? 2 kali. Kenapa? 1, taubat dari dosanya. Yang kedua, taubat karena menunda taubatnya. Tubu ilallah. Bertaubatlah kepada siapa? Allah. Makanya, faedah yang selanjutnya, yang namanya taubat itu harus ilallah. Apa artinya ilallah? Ikhlas. Kalau orang bertaubat bukan karena Allah, taubatnya tidak akan diterima. Contoh, dia taubat dalam arti berhenti dari dosa karena pedit. Pedit napa nggih? Pedit niku bahasa Indonesianya apa? Pelit, kikir, bakhil, cetil. Nama male? Pedit ya. Maksudnya gimana Ustaz? Seorang ditanya, kok si kira ngombe maning apa? Kamu sekarang sudah enggak mabuk-mabukan lagi apa? Apa kata dia? Maneman lah. Siki regane mundak. Sayang uangnya sekarang harganya apa? Sudah naik. Mending untuk beli yang lain. Berarti dia berhenti dari mabuk-mabukan, minum khamr, bukan karena Allah, tapi karena iman. Iman. Niku jenenge tobaté wong pedhit. Bukan karena Allah, tapi karena peditnya. Bukhlan. Jadi karena bakhil. Ya. Lah, daripada nggo tuku sing kuwi larang, mendingan sing iki murah. Padha wae niku. Jadi terkadang seorang itu meninggalkan sebuah dosa, kebiasaan buruknya, itu bukan karena Allah, tapi karena rumongso napa? Eman-eman. Ini enggak akan diterima oleh Allah. Ini contoh taubat bukan karena Allah. Contoh lagi. Taubat bukan karena Allah. Taubat karena wis ora bisa. Siki wis ora ngombe. Sekarang udah enggak minum. Lah, ora ana biaya. Ya, kenapa enggak mabuk-mabukan lagi kamu sekarang? Kata dia, udah enggak punya biaya. Lah nek tak biayai ya gelem. Nah. Jadi kalau sudah enggak punya biaya, dia berhenti. Berhentinya karena sudah tidak apa? Udah enggak punya biaya lagi. Ini namanya taubatnya karena tidak mampu. Ya. Ora nyolong maning apa? Lah. Siki modelnya anggur lagi tak congkel sedelit terus konangan sih. Ora bisa nyong siki ilmune wis ora mandi. Baru nyongkel pintu sedikit. Ha, siapa itu? Maling ya. Konangan. Ya, ketahuan dah sekarang saya ilmunya udah enggak punya lagi. Jadi dia tidak mencuri karena sudah tidak mampu. Sing anggur melayu tambian iso kecing sih kan, anggur melayu sedelit kesandung kecekel nyong degebugi. Masya Allah. Ya. Ini taubat karena sudah tidak mampu. Contoh lagi, ya, taubat karena takut. Serang ngombe, ora lah. Kenapa? Ini konangan ngombe dikebuki nyong. Sudah enggak mabuk-mabukan lagi? Enggak lah. Kenapa sih kemarin saya kalau minum dipukuli? Jadi dia berhenti minum karena takut dipukuli, bukan karena Allah. Yang seperti ini taubatnya tidak diterima. Ustaz, apa enggak bagus Ustaz berhenti dari minum khamr, dari perbuatan buruk, entah itu karena pedit, bakhil, ya, kikir, ataupun karena apa tadi? Tidak mampu, ataupun karena apa? Takut. Bagus, tapi itu tidak termasuk apa? Taubat. Masih ngendon dosa. Masih ngemboli dosa. Masih menyimpan dosa. Wallahu ta'ala alam bisawabi. Bahkan kalau dia terus bertekad untuk melakukan dosa, tapi enggak bisa karena sebab-sebab itu, dia akan tetap ditulis menjadi sebuah apa? Dosa. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sekarang taubat itu harus ilallah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Nasuha itu dari kata nasih. Nasih itu adalah khayyat, ya, tukang jahit. Tukang jahit kerjane nopo nggih? Nambal sesuatu yang berlubang, bedah, dan yang lainnya. Biasanya ini, kalau tukang jahit nambal, ditambal semua, apa disisakan bolong? Panjangnya yang robek 20 cm. Ya. Kemudian yang dijahit cuma 15 cm, begitu? Jadi kita datang ke tukang jahit, tolong niki ditempel, ya. Begitu kita ambil, loh, kok niki apa? Masih bolong 5 cm. Berarti jenengan bukan tukang jahit. Tukang jahit itu kalau diminta nempel pasti sesuai dengan kerusakannya. Orang yang bertaubat nasuha juga demikian. Seperti halnya tukang jahit. Berapa lebar dosanya, segitu pula dosanya yang akan ditambal. Makanya di sini ada 3 perkara yang menjadikan sebuah taubat itu menjadi taubatan nasuha. Ya, ada 3 perkara yang menjadikan taubat itu menjadi taubatan nasuha. Perkara yang pertama, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam menerangkan ayat ini, ta'mim jami'ud dhunub. Kalau saya ringkas ya, 3 hal ini adalah apa, bagaimana, siapa. Apa, bagaimana, siapa. A, B, S. Itu 3 hal yang menjadikan sebuah taubat itu apa? Nasuha. Apa, bagaimana, siapa. Kata Syekh di sini, nanti insya Allah yang saya maksud apa itu akan saya terangkan bagaimana. Kata Syekh di sini yang pertama adalah ta'mim jami'id dhunub. Taubat nasuha itu yang pertama, sebuah taubat dikatakan sebagai taubat nasuha. Yang pertama, taubat itu harus mencakup seluruh dosa. Enggak pandang bulu. Entah dosa kecil ataupun dosa besar. Entah itu A atau B. Semua dosa harus dicakup. Kalau belum begitu, belum dikatakan taubat nasuha. Ini yang disebut apa? Jadi boleh ditanyakan, dosa apa? Sehingga, dosa apa yang harus ditaubati? Sehingga dikatakan sebagai taubat nasuha. Jawabannya adalah semua dosa. Jawabannya apa? Semua dosa. Kemarin pernah kita bahas. Kalau ada seseorang bertaubat, ya, dari semua dosa kecuali dosa A, apakah taubatnya yang lain diterima ataukah tidak, ya kan? Sebagian ulama mengatakan tidak diterima. Ya. Ulama yang lain mengatakan dilihat apakah dosa A ini berkaitan dengan dosa yang dia taubati ataukah tidak. Kalau dosa ini berkaitan dengan dosa yang dia taubati, berarti jadi dia sudah bertaubat tapi menyisakan sebuah dosa. Yang disisakan ini ada kaitannya enggak dengan dosa yang ditaubati? Kalau ada kaitannya, maka dosanya, taubatnya belum diterima. Contoh, kemarin saya contohkan. Sudah bertaubat dari minum khamr. Tapi ternyata dia belum taubat le dodolan khamr. Dia sudah bertaubat, enggak minum khamr lagi, tapi masih jualan. Berarti dia sudah bertaubat dari minum khamr, tapi ada sebagian dosa yang kaitannya dengan minum khamr belum dia taubati. Berarti diterima atau enggak taubatnya? Oleh sebagian ulama mengatakan tidak diterima. Karena dosa ini kaitannya dengan yang sedang dia taubati. Sebagian ulama lain mengatakan diterima. Yang ini diterima, yang ini belum ditaubati, dia tetap berdosa, tapi ini tidak bisa dikatakan taubat nasuha. Karena masih ada yang bolong 5 cm. Ya. Harusnya kalau taubat dari minum khamr, taubat dari seluruh perbuatan yang ada dengan kaitan, yang ada kaitannya dengan khamr. Dulu para sahabat, setelah tahu bahwasanya khamr itu haram, langsung mereka itu membuang semua sisa khamr, baik yang sedang dinikmati ataupun yang ada di rumah-rumah mereka. Dulu para sahabat itu, ya, sebagian mereka, ya, masih biasa minum khamr. Sampai akhirnya turun peringatan kepada Allah. Masih jalan mereka minum khamr. Karena peringatan belum larangan. Kemudian peringatan yang kedua masih jalan lagi. Sampai peringatan yang ketiga yang menyatakan khamr itu harus dihentikan. Akhirnya yang di mulut segera dikeluarkan. Yang sedang di tangan ditumpahkan. Yang di bejana-bejana mereka dipecahi bejana dan ditumpahkan di jalan-jalan. Sampai seorang sahabat mengatakan bahwa jalan-jalan di kota Madinah penuh dengan khamr. Becek. Itu cara bertaubat. Ya, taubat itu tinggalkan semuanya. Orang kok, lah, eman-eman. Tobat tapi, ya yang ini tobat. Tapi ini tinggal ngelek, bela. Tidak ada seperti itu. Jadi namanya taubat nasuha, itu harus langsung apa? Cul, begitu. Harus dilepas. Makanya syarat taubat yang pertama adalah jawaban dari pertanyaan dosa apa? Apa yang harus ditaubati sehingga dinamakan taubat nasuha? Jawabannya apa tadi? Semua dosa. Ya, semua dosa. Syarat yang kedua, bagaimana? Dikatakan di sini oleh Syekh, ijma'ul azm was-sidq bi kulliyatihi 'alaiha. Tekad kuat. Tekad kuat. Jadi kalau ditanya bagaimana cara bertaubatnya? Bagaimana orang ini dalam bertaubat? Maka dijawab dia bertekad kuat. Bertekad untuk meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu jawaban dari bagaimana. Jadi harus betul-betul apa? Mantap. Betul-betul mantap. Tidak ada tersisa di dalam hatinya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, ya rapopo lah, sedidik-sedidik. Ming cicip-cicip. Tidak ada. Jadi nanti insya Allah hadis-hadis yang ada, itu mendukung keterangan ini. Nanti ada akan ada kisah bagaimana orang yang menjadi pembunuh 99 orang. Ya. Ada kisah-kisah yang lain. Taubatnya para sebagian sahabat, tiga orang sahabat yang ketinggalan dari perang Tabuk, ya, dan yang lain-lain. Kisah juga taubatnya Maiz, seorang sahabat yang berzina, ya, seorang sahabat yang berzina yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang taubatnya, bahwasanya taubatnya itu kalau dibagi kepada seluruh penduduk Madinah cukup. Dan penduduk Madinah saat itu adalah para sahabat. Kalau dibagi taubatnya cukup. Berarti taubatnya gede banget. Besar sekali. Jadi tekadnya itu betul-betul apa? Kuat. Nah, syarat yang ketiga supaya taubat dikatakan nasuha adalah siapa? Untuk siapa kamu bertaubat? Itu pertanyaannya. Untuk siapa kamu bertaubat? Jawabannya adalah tubu ilallah. Taubat untuk Allah. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh, takhlisuha minasyawaibil gharibah wal ilalil qadihah fi ikhlasiha. Membersihkan segala kotoran-kotoran penyakit yang merusak keikhlasan ketika bertaubat. Jadi seorang bertaubat itu harus apa? Ikhlas. Betul-betul ikhlas. Ini tiga syarat. Apa, bagaimana, dan siapa. Kalau ditanya, dosa apa yang harus dia taubati supaya menjadi taubat nasuha? Jawabannya semua dosa. Kalau ditanya, dosa besar dan kecil, semuanya. A sampai Z. Kemudian kalau ditanya lagi, bagaimana dia harus bertaubat? Jawabannya adalah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, untuk siapa dia bertaubat? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. apa itu kaitannya dengan dosanya, bagaimana kaitannya dengan pelakunya, siapa kaitannya dengan siapa yang dituju. A, B, S. Ini tiga syarat supaya taubat itu dikatakan sebagai apa? Taubat nasuha. Sampai di sini yang bisa saya bahas, ya. Dan inilah sedikit penjelasan ulama berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat 8. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita mulai akan masuk pada hadis-hadis yang berkaitan dengan taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bisa bertaubat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubat kita. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.